Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Membincangkan tentang keimanan terhadap Al-Qadar ataupun takdir, maka takdir merupakan rahasia Allah subhanahu wa ta'ala. Apa yang telah Allah takdirkan tentang sesuatu, maka itu akan terjadi hingga hari kiamat nanti. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan pena, kolam. Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada kolam atau pena itu untuk menuliskan segenap apa yang akan terjadi di kemudian hari. Dituliskan di dalam lauhul mahfud apa yang akan terjadi pada hari kiamat nanti. Tidak akan ada satu kejadian kecuali Allah subhanahu wa ta'ala telah menakdirkannya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya segala sesuatu telah kami ciptakan dengan qadar, dengan takdir tertentu. Maka perkara-perkara tersebut tidaklah berlalu dengan sia-sia saja. Akan tetapi semuanya telah ditentukan, ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala surat Al-Hadid ayat ke-22, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, ma asaba min musibatin fil ard wala fi anfusikum illa fi kitabim min qabli an nabra'aha. Tiadalah satu kejadian musibah terjadi di muka bumi, dan tidak juga terjadi pada diri-diri kalian kecuali telah dicatat di lauhul mahfud sebelum kami menciptakannya. Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala menurut para ulama meliputi empat tingkatan. Al-martabatul ula, tingkatan yang pertama, al-imanu bi'ilmillahi jalla wa'ala, al-azali, al-abadi, al-mahid bikulli syai'. Tingkatan yang pertama yaitu beriman bi'ilmillah, dengan ilmu Allah jalla wa'ala, yang azali artinya yang telah lampau, ataupun al-abadi yang akan datang dan seterusnya, yang meliputi segala sesuatu, al-muhit bikulli syai', yang meliputi segala sesuatu. Maksudnya, aina taqidu annallaha alima kulla syai'. Maksud daripada tingkatan ini, sesungguhnya kita meyakini sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui atas segala sesuatu. Alima ma kana wa ma yakunu. Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui atas apa yang telah terjadi dan atas apa yang akan terjadi. Kemudian martabatus tsaniyah, tingkatan yang kedua, al-imanu bi annallaha kataba fil lauhil mahfud. Beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala pada tingkatan yang kedua, yaitu mengimani, meyakini sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan di lauhil mahfud ma huwa kain ila yaumil qiyamah, segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat nanti. Seorang muslim, ia harus meyakini bahwasannya iman kepada takdir, artinya ia meyakini bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala telah menuliskan di lauhul mahfud segala sesuatu yang akan terjadi hingga hari kiamat nanti. Al-martabatu thalithah, tingkatan yang ketiga, martabatul masyiati wal iradah, yaitu tingkatan keinginan ataupun kehendak. Ma sya'ahullahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Apa yang Allah kehendaki, maka itu akan terjadi. Dan apa yang Allah tidak kehendaki, itu tidak akan terjadi. Ini martabatu al-masyi'ah wal-iradah, tingkatan di mana segala sesuatunya atas kehendak dan iradah, keinginan Allah Azza wa Jal. Kemudian tingkatan yang keempat, martabatur rabi'ah, martabatu khalqil asyai fi awqatiha al-muqaddarati laha, yaitu tingkatan penciptaan segala sesuatu ada dalam batas waktunya dan ada dalam takaran takdir atau yang sudah ditentukan. Kullu syai'in fi waqtihi, segala sesuatu dalam batas, ada batas waktunya. Kullu syai'in fi hinih alladhi qaddarahu Allahu jalla wa ala, dan segala sesuatu ada batas di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah mentakdirkan, telah menentukan batas tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Allahu khaliqu kulli syai'. Allah subhanahu wa ta'ala telah menciptakan segala sesuatu. Wa huwa ala kulli syai'in wakil. Dan dia Allah atas segala sesuatu memelihara atau menjaganya. Dalam surat Az-Zumar ayat ke-62. Fatuminu bi anna kulla syai'in, maka engkau beriman kepada segala sesuatu, fahuwa makhlukun lillahi azza wa jal. Maka itu berarti makhluk bagi Allah Azza wa Jalla. Inilah tingkatan-tingkatan iman terhadap al-qada wal-qadar. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Mujadalah ayat ke-7. Alam tara annallaha ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard. Ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Wala adna min dhalika wala akthar illa huwa ma'ahum. Aina ma kanu. Thumma yunabbi'uhum bima amilu yawmal qiyamah. Innallaha bikulli syai'in alim. Tidakkah engkau memperhatikan sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di muka bumi, dan apa dan segala sesuatu yang terjadi, pembicaraan rahasia tiga orang, tidak lain kecuali keempatnya dari mereka adalah Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidaklah terjadi lima orang melakukan pembicaraan rahasia kecuali enam. Keenam adalah Allah subhanahu wa ta'ala bersama mereka. Dan tidak yang lebih sedikit jumlahnya dari itu atau lebih banyak kecuali Allah bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Ia akan mengabarkan kepada mereka terhadap apa yang mereka telah perbuat pada hari kiamat. Sesungguhnya Allah terhadap segala sesuatu Maha mengetahui. Demikianlah Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan bahwasannya segala sesuatu telah dituliskan di Lauhul Mahfud. Maka apa yang terjadi esok, pekan depan, bulan depan, tahun depan, sekian puluh tahun ke depan, semuanya sudah tercatat di Lauhul Mahfud. Maka seseorang yang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, tidaklah akan kemudian ia merasa bersedih atas apa yang tidak bisa ia peroleh, dan tidaklah akan merasa kurang dari apa yang ia miliki, apakah itu harta, anak-anak, ataupun yang selainnya yang ia cintai. Tidaklah ia merasa begitu bergembira sehingga kemudian menimbulkan rasa sombong ataupun lupa diri dengan apa yang telah Allah berikan kepada dirinya. Tidak juga demikian, karena sesungguhnya seseorang yang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan menyikapi segala sesuatu dengan meyakini bahwasannya apa yang terjadi pada dirinya sudah merupakan ketentuan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karenanya ia tidak akan merasa bersedih yang berlebihan manakala ia tidak mampu meraih apa yang ia inginkan. Demikian juga ia tidak akan merasa bergembira yang terlalu, ya, sangat bergembira, keterlaluan bergembiranya, manakala apa yang ia inginkan diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ia akan menyikapi segala sesuatu yang luput darinya dengan kesedihan yang wajar-wajar saja, karena dia yakin ini semua sudah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula manakala ia mendapatkan kesenangan, maka kesenangan itu tidak akan menjadikan dirinya lupa diri atau bahkan bersikap takabur, sombong, tidak. Justru dengan meyakini takdir, segala sesuatu telah ditakdirkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ia pun akan menyikapinya bahwasannya Allah telah menakdirkan untuk ia mendapatkan sesuatu yang ia inginkan. Maka dengan mengimani kepada permasalahan takdir ini, seseorang akan bisa menjaga, mengontrol keadaan dirinya. Sebagaimana disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, "Wa idza amana al-insanu bil qada'i wal qadari istaraha." Apabila seseorang beriman kepada al-qada' wal qadar, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala, istaraha, ia akan tetap merasa lapang dada. Ia akan tetap merasakan lapang dada. Fala yahzanu ala ma fata. Ia tidak akan merasa bersedih dengan apa yang luput dari dirinya. Ia tidak akan merasa sedih dengan apa yang tidak bisa dicapai, dicita-citakan oleh dirinya. Qala wala yafrahu bima utiya farahan. Demikian juga sebaliknya, ia tidak akan begitu bergembira dengan apa yang telah diberikan kepada dirinya dengan kegembiraan yang berlebihan. Yukhrijuhu anil i'tidal, yang kegembiraan itu keluar dari batas-batas kewajaran. Qala amman ladzi la yu'minu bil qada wal qadar. Adapun seseorang yang tidak memiliki keimanan kepada al-qada wal qadar, kepada ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Qala fa innahu yajza'u wa yaskhatu idza fatahu syai'un. Maka orang yang tidak memiliki keimanan kepada al-qada wal qadar, apabila ia tidak mendapatkan sesuatu yang ia cita-citakan, sesuatu yang ia harapkan, maka ia akan goncang, ia akan marah. Qala wa yatakallamu bi kalami qabih. Kemudian bahkan ia akan mengeluarkan kata-kata yang jelek. Ia akan mengeluarkan dari lisannya kalimat-kalimat yang tidak sepatutnya. Au yaf'alu fi'lan qabihan, atau bahkan ia akan melakukan satu tindakan perbuatan yang buruk. Seperti apa? Kalatmil khudud, seperti ia memukul-mukul wajahnya. Wasyaqil juyub, merobek terah bajunya, pakaiannya. Wada'wal jahiliyati indal masaib, atau ia mengeluarkan seruan-seruan jahiliyah ketika musibah itu menimpa kepada dirinya. Kenapa itu bisa terjadi? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, li'annahu la yu'minu bil qada'i wal qadar. Karena sesungguhnya ia tidak memiliki keimanan kepada al-qada wal qadar, ketetapan dan takdir Allah Subhanahu wa taala. Inilah bentuk salah satu kebaikan, salah satu hikmah, manakala seseorang beriman kepada al-qada wal qadar. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, orang yang beriman kepada al-qada wal qadar, manakala segala sesuatu itu luput, tidak bisa ia capai, harapan yang ia inginkan tidak bisa ia raih, maka apa yang dilakukan oleh seorang yang percaya kepada al-qada wal qadar? Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, ammal ladzi yu'minu bil qada'i wal qadar wa yasbiru ala ma asabahu. Adapun orang yang beriman kepada al-qada wal qadar, ia akan bersabar atas sesuatu yang telah menimpa dirinya. Qala wa ya'lamu annahu min indillah, dan ia mengetahui, meyakini sesungguhnya apa yang menimpa pada dirinya berasal dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala wa anna ma sya'a Allah, ya, wa anna ma sya'a Allah kana wa man lam yasha' lam yakun. Ia meyakini bahwasannya apabila Allah berkehendak, maka itu pasti terjadi. Dan ia meyakini bahwasannya manakala Allah belum berkehendak, lam yakun, maka itu pun tidak akan terjadi. Fa innahu yastarih, maka hatinya akan menjadi lapang. Hatinya akan menjadi lapang. Qala wa kadzalika man la yu'minu bil qada'i wal qadar yusab bil jubni wal khauf fala yujahid fi sabilillah wala yatlubir rizq li'annahu yakhafu min kulli syai'. Dan demikian pula ketika orang yang tidak beriman, sebaliknya orang yang tidak beriman kepada al-qada wal qadar, maka ketika sesuatu itu menimpa pada dirinya, ia akan diliputi dengan rasa takut, rasa khawatir. Maka ia kemudian tidak mau berjihad di jalan Allah karena takut mati. Maka ia kemudian tidak mau untuk mencari rizki, atau ia takut dengan segala sesuatu. Maka orang yang tidak percaya kepada al-qada wal qadar, ia akan diliputi perasaan-perasaan yang tidak nyaman pada dirinya. Qala amma idza amana bil qada'i wal qadar, adapun seseorang beriman, yang beriman kepada al-qada wal qadar, fa innahu yamdi fil jihad fi sabilillah, maka ia akan berupaya untuk menunaikan jihad fi sabilillah. Wa yamdi fi talabir rizq, demikian juga ia akan menempuh cara untuk mendapatkan, mencari rizki. Wa yakillul umur ilallah jalla wa ala, ia pasrahkan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Waqad ja'a fil hadithi anin nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam annahu qala li ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dalam sebuah hadith dari nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu? Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, "Idza sa'alta fas'alillah." Apabila engkau minta, mintalah kepada Allah. "Wa idza sta'anta fasta'in billah." Dan apabila engkau meminta tolong, minta tolonglah kepada Allah. "Wa'lam annal ummata law ijtama'at ala ayyan fa'uka bisyai'in lam yanfa'uka illa bisyai'in qad katabahu Allahu laka." Ketahuilah oleh engkau, sesungguhnya manakala umat, seandainya mereka telah berkumpul untuk memberikan sesuatu yang manfaat bagi dirimu, tidaklah manfaat itu akan bisa engkau dapatkan kecuali dengan apa yang telah Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan sesuatu itu bagi dirimu. "Walau ijtama'u ala ayyadurruka bisyai'in lam yadurruka illa bisyai'in qad katabahu Allahu 'alaik." Demikian juga manakala umat itu, mereka telah berkumpul untuk memberikan madarat, sesuatu yang madarat kepada engkau, namun Allah belum mentakdirkan madarat itu menimpa dirimu, maka tidaklah madarat itu akan terjadi kecuali dengan apa yang Allah subhanahu wa ta'ala telah tetapkan atas atas dirimu. Rufi'atil aklam wa jaffatis suhuf. Telah kering pena-pena, telah diangkat pena-pena dan telah kering lembaran-lembaran. Di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ini, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah mengajarkan kepada Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhu untuk menyandarkan segala sesuatunya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ada seorang penjual es buah yang buka setiap harinya di sore hari. Orang-orang banyak mengatakan, kok baru berjualan baru sore hari? Itu pun jualan es segar, es buah. Biasanya orang berjualan es buah tengah hari, ya. Kemudian ya, orang sedang panas-panasnya minum es buah, tentu akan menyegarkan. Tetapi ia buka jualan es justru dimulai di sore hari, karena memang ia bisanya berjualan di sore hari. Walaupun mendung, walaupun tampak ada tanda-tanda akan hujan turun, ia tetap berjualan, menyiapkan segala sesuatunya. Ketika ditanya, ini kan sudah mau hujan, apa tidak diringkesi saja, apa tidak dibereskan saja, tidak usah jualan. Orang ini menjawab, saya hanya diperintah untuk berusaha. Saya sudah berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang saya mau menjalankan apa yang diperintahkan. Adapun nanti hasilnya seberapa, itu Allah subhanahu wa ta'ala yang menakdirkan. Hujan turun, tapi setelah itu agak terang, ternyata pembeli pun tetap banyak, sebagaimana hari-hari biasa. Ini menunjukkan bahwasannya ketika kita berupaya, setelah segala sesuatunya dijalankan, ikhtiar sebagai bentuk, ya, karena beriman kepada takdir Allah, menurut pemahaman Ahlus Sunnah wal Jamaah tidaklah menafikan ikhtiar. Ya. Tidaklah menafikan asbab, sebab-sebab. Ya. Di mana Allah subhanahu wa ta'ala mendatangkan rizki. Maka setelah seseorang berdoa, meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian ia menjalankan usaha sebagaimana yang diperintahkan, untuk berusaha, untuk beramal, untuk berbuat, untuk bekerja, maka langkah berikutnya adalah bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Memasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang akan ia apa yang akan Allah subhanahu wa ta'ala takdirkan bagi seorang hamba, bagi hambanya. Apakah pada hari ini hambanya akan dagangannya habis, ataukah Allah subhanahu wa ta'ala akan takdirkan dagangannya hanya laku setengah dan seterusnya. Itu semua adalah ketentuan dan takdir dari Allah subhanahu wa ta'ala. Karena sesungguhnya manusia, hamba Allah subhanahu wa ta'ala, diperintah untuk beramal. Hamba Allah subhanahu wa ta'ala sebagai manusia diperintah untuk meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Manakala meminta sudah ditunaikan, ia minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan menjaga amalan-amalan agar tetap berada di atas jalan kebenaran. Kemudian ia berusaha, berikhtiar menjalani sebab-sebabnya. Maka selebihnya ia pasrahkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Itu salah satu contoh bagaimana sikap seseorang yang benar-benar sudah memasrahkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala setelah ia menunaikan ikhtiar dan permohonannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Asy-Syaikh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, qala fal imanu bil qada'i wal qadari yuksibul insana quwwatal azimah wa quwwatal iman wa tawakkula 'ala Allah subhanahu wa ta'ala. Keimanan terhadap al-qada wal qadar, iman terhadap ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, akan menghasilkan pada diri seseorang yaitu quwwat al-azimah, kekuatan tekad, semangat. Wa quwwat al-iman, kekuatan iman. Wa tawakkula 'ala Allah subhanahu wa ta'ala, demikian juga sikap pasrah tawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala akan tumbuh pada diri orang yang mengimani akan perkara al-qada wal-qadar. Segala sesuatu telah Allah tetapkan, Allah takdirkan. Qala wa adamul imani bil qada'i wal qadar, adapun ketiadaan iman terhadap al-qada wal qadar, ketetapan dan takdir Allah subhanahu wa ta'ala, yu'adi bil insani ilal jaza' wassakhat indal masa'ib, hanya akan menimbulkan pada diri seseorang kegoncangan jiwa dan amarah ketika musibah-musibah itu menimpa pada dirinya. Jiwanya akan goncang ketika musibah itu menimpa dirinya. Kenapa? Karena dia tidak memiliki keimanan kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan segala sesuatu dia yang menentukan, bukan Allah yang mentakdirkan. Ini perbedaan antara seseorang yang beriman kepada al-qada wal-qadar dan seseorang yang kemudian tidak ada keimanan pada dirinya terhadap al-qada wal-qadar. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam mengingatkan, ihris ala ma yanfa'uka, bersemangatlah engkau terhadap apa yang bisa memberikan manfaat kepada dirimu. Wasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah. Wala ta'jas, dan jangan merasa lemah. Jangan engkau merasa lemah. Fa in asabaka syai'un, apabila sesuatu itu menimpa pada dirimu, fala taqul, maka janganlah engkau katakan lau anni fa'altu lakana kadza wa kadza. Seandainya aku kerjakan yang demikian ini, maka akan terjadi begini dan begini. Walakin qul, akan tetapi katakanlah qaddarullah wa ma syaa fa'ala. Takdir Allah, ya, dan apa yang Allah kehendaki, ya, itu akan terjadi atau telah terjadi. Allah telah menakdirkan sesuatu dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Ini ucapan seseorang yang beriman kepada al-qadha wal-qadar. Suatu kejadian menimpa pada keluarganya. Bagi orang yang tidak meyakini al-qadha wal-qadar, ia akan mengatakan, kamu sih berbuat begini dan begini. Coba kalau kamu tidak berbuat begini dan begini, tentu akan lain. Ini ucapan orang yang lalai dari masalah al-qadha wal-qadar. Oleh karena itu, ucapkanlah qaddarallah wa masya'a fa'ala. Apabila sesuatu itu telah menimpa keluarga, satu keluarga, maka ucapkanlah qaddarallah wa masya'a fa'ala. Allah telah menakdirkan dan apa yang Allah kehendaki pasti terjadi. Tidak lantas kemudian sang suami mengatakan kamu sih kepada istrinya. Mengatakan kepada istrinya kamu sih. Begini dan begini, tuh jadinya begini. Atau sebaliknya sang istri mengatakan kamu sih mas. Melakukan gini-gini, tuh jadinya begini dan begini. Ya. Kalau sudah terjadi, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam membimbing kepada kita, jangan kemudian kau mengatakan lau anni fa'altu lakana kada wa kada. Seandainya saya kerjakan yang seperti ini, pasti akan begini dan begini. Bukan itu, bukan itu yang diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan dengan mengucapkan qaddarallah wa masya'a fa'ala. Ketika sesuatu itu telah terjadi, maka ucapkanlah qaddarallah wa masya'a fa'ala. Allah telah mentakdirkan. Apa yang Allah kehendaki telah terjadi. Jadi tidak ada yang kemudian disalahkan. Jadi tidak ada kemudian yang dijadikan kambing hitam. Jadi tidak ada yang kemudian yang dijadikan sebagai tertuduh atau terdakwa karena telah terjadinya satu peristiwa pada diri seseorang. Inilah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berikan kepada hamba-hambanya, yaitu dalam bentuk hamba-hambanya yang beriman dalam bentuk mengimani kepada al-qadha wal-qadar, sehingga kejadian sepahit apapun, seseorang yang beriman kepada takdir Allah, dia akan menyandarkan. Ketika ia sudah menyadari dirinya sudah berusaha, ketika ia menyadari dirinya telah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, telah meminta, kemudian apa yang sudah ia usahakan, apa yang sudah ia minta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ternyata Allah takdirkan lain. Allah takdirkan lain. Apa yang ia harapkan tidak bisa ia dapatkan. Tidak bisa ia capai. Maka agama menuntunkan kepada kita untuk mengucapkan qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah telah mentakdirkan apa yang Allah kehendaki, maka pasti akan terjadi. Sehingga apa yang kita perbuat dengan mengimani terhadap masalah takdir ini, kita akan banyak untuk menyandarkan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala menyebutkan, bahwasanya demikianlah, tidaklah musibah menimpa pada dirimu sesuatu engkau mendapatkan sesuatu yang mungkin kurang menyenangkan, tapi kemudian jangan lantas kemudian menyalahkan kepada orang lain. Syekh Shalih Al-Fauzan menyebutkan, kadzalika la yusibukal ashar wal batar indan ni'am. Demikian pula tidaklah engkau mendapatkan sesuatu yang menyenangkan, menggembirakan. Mendapatkan satu nikmat, tidak lantas kemudian engkau menjadi bersenang-senang yang berlebihan, bahkan meremehkan kepada yang lain. Tetapi hendaknya seseorang benar-benar menyadari bahwasannya segala sesuatu itu telah Allah subhanahu wa ta'ala tetapkan bagi dirinya. Maka seseorang yang beriman kepada al-qada wal-qadar, dan ia beriman sesungguhnya tidaklah sesuatu itu bisa ia dapatkan kecuali dengan menjalani sabab. Tidaklah ia kemudian meninggalkan ataupun menafikan asbab, sebab-sebab yang sebab-sebab itu harus ia jalani. Akan tetapi ia berupaya untuk menjalankan sebab-sebab itu. Karena sesungguhnya mengimani perkara takdir bukan berarti lantas seseorang meninggalkan amalan ataupun sebab-sebab yang harus ia lakukan. Dan disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wala yakfi an tu'mina bil qada'i wal qadar, maka tidak cukuplah seseorang yang mengimani terhadap al-qada wal qadar, mengimani hanya perkara al-qada wal qadar, bal labudda an ta'mala wala tatakkila ala al-qada'i wal qadar, dan bahkan ia harus beramal dan tidak kemudian menyandarkan segala peristiwa, menyerahkan, menyandarkan kepada al-qada wal qadar. Wataqul, kemudian ia mengatakan, in qaddarallahu li fasayahsulu wa illam yuqaddirhu fa innahu la yahsul wala hajata ilal amal. Tidak boleh seseorang yang beriman kepada takdir kemudian ia mengatakan, jika Allah takdirkan kepadaku, maka akan terjadi. Maka akan didapatkan, diperoleh. Apabila Allah tidak akan takdirkan, maka sesungguhnya tidak akan diperoleh. Wala hajata ilal amal, maka tidak perlu lagi beramal. Ya. Tidak perlu lagi beramal. Kalau Allah takdirkan pasti akan ada rezeki. Ya. Kalau Allah tidak takdirkan nanti ya, rezeki akan datang sendiri. Sudah. Qala kama yaquluhu al-Jabriyah, sebagaimana dikatakan oleh kelompok Jabriyah. Fahada batilun. Fahada batil. Maka yang demikian ini batil. Salah. Kenapa demikian? Li'anna Allah amara bitikhadil asbab. Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada hambanya untuk menjalankan asbab. Untuk mengambil sebab-sebab itu. Wa amara bil amal. Dan Allah subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan untuk beramal. Wa amara bis sa'yi fi ta'atillah. Dan telah memerintahkan kepada hamba-hambanya untuk berusaha menjalankan ketaatan kepada Allah. Wala yattakilul insanu 'alal qada'i wal qadar, maka tidak sepatutnya kemudian seseorang menyandarkan kepada al-qada wal qadar. Qala wa innama ya'malu wa yataharraqu wa yatlubul khair wa yatrukus syarr. Sesungguhnya ia harus beramal. Sesungguhnya ia harus bekerja, bergerak. Sesungguhnya ia harus mencari al-khair, mencari kebaikan. Dan meninggalkan yang buruk. Ini seseorang yang benar imannya kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi, ya, sebagaimana disebutkan tadi, ketika seseorang beriman kepada takdir Allah, bukan berarti ia lantas menyandarkan segala sesuatunya dengan takdir itu. Sebagaimana perkataannya orang-orang Jabriyah. Kalau Allah takdirkan, kita akan dapat rezeki. Ya. Kalau Allah tidak takdirkan, ya kita tidak dapat. Sudah, kita enggak perlu usaha, kita enggak perlu beramal. Nah, ini pemahaman Jabriyah. Pemahaman yang seperti ini batil, salah. Karena beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala tidak lantas menafikan perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk beramal. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk berbuat kebaikan. Perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk meninggalkan kejelekan. Dan yang lainnya. Maka, ya, seseorang yang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan tetap berupaya untuk menjalankan usaha, ikhtiar, dan segala macam upaya termasuk doa sebagaimana dituntunkan di dalam syariat. Sehingga orang-orang yang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, dia justru bertambah bersemangat. Namun ketika apa yang ia ingin atau ketika apa yang ia inginkan atau sesuatu yang ia harapkan tidak tercapai, ia tidak akan lantas berputus asa. Dia tidak lantas kemudian bersedih hati. Tidak lantas kemudian menyalahkan Allah subhanahu wa ta'ala ataupun menyalahkan orang lain. Ketika segala sesuatunya tidak bisa ia capai, ia akan katakan qaddarallah wa ma syaa fa'ala. Allah telah takdirkan, dan apa yang telah Allah takdirkan, apa yang Allah kehendaki pasti akan terjadi. Itulah buah keimanan terhadap al-qada wal qadar. Sehingga dengan demikian, seseorang yang beriman kepada takdir Allah subhanahu wa ta'ala, ia akan tetap berupaya. sebagaimana tadi saya contohkan dengan ilustrasi seorang pedagang es buah. Dia berjualan di sore hari dalam keadaan cuaca mendung. Ya. Ketika orang-orang mengatakan sebaiknya tidak perlu jualan, dia katakan, saya tetap jualan. Sekarang saya sedang menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, menjalankan sebab-sebab, yaitu dalam bentuk ikhtiar, berusaha. Saya sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan rizki. Sekarang saya sudah pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini turun hujan, mungkin sampai semalaman, saya sudah serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau memang Allah Subhanahu wa taala kemudian takdirkan hujan semalaman suntuk, ya sudah. Ya. Tapi kita tidak tahu hujan itu sampai kapan selesainya. Ya. Nah, ini pasrah. Ya. Memasrahkan ketika ia sudah menjalani sebab, ia sudah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ia pasrahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dengan demikian, mempercayai, mengimani takdir bukan berarti lantas tidak menjalankan sabab. Tidak menjalankan sebab-sebab. Tidak menjalankan ikhtiar. Inilah beberapa hal yang terkait dengan masalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ada pertanyaan, bagaimana nasihat Ustadz sebagian ummahat berkeluh kesah terhadap problem rumah tangganya lewat status WhatsApp melalui WA? Ya. Nasihat untuk para ummahat atau siapapun di antara kita. Janganlah menceritakan apa yang terjadi di dalam kehidupan rumah tangga kita kepada orang lain, terlebih melalui media sosial. Karena bercerita melalui media sosial amat sangat riskan. Ya. Contoh riskannya apa? Karena sedang ada masalah, sehingga ia menulis. Ketika menulis, ia tidak mengoreksi mau dikirim ke siapa. Ternyata yang dikirim bukan temannya, malah dikirim ke grup. Jadi tahu semua. Bisa terjadi seperti itu. Karena namanya orang sedang problem rumah tangga, pikirannya mungkin sedang tidak tenang. Ia menulis, ingin maksud hati dia bercerita kepada sahabatnya, tapi ternyata yang ia buka adalah grup. Terkirim. Maka, ya, saya ingatkan, menyelesaikan problem rumah tangga jangan melalui media sosial. Baik itu meminta saran kepada seseorang yang sifatnya pribadi, japri istilahnya, ataupun kepada yang lainnya, jangan melalui media sosial. Kalau ingin berkonsultasi, kalau ingin meminta nasihat, datangi saja orangnya. Jangan melalui media sosial. Janjian saya ingin bertemu, saya ingin minta pendapat, saya ingin minta nasihat. Atau, kalau tidak demikian, tulis surat. Tapi jangan melalui media sosial. Ya. Jangan melalui media sosial. Ya. Bahaya. Jadinya media sosial nanti. Nah, ini jangan sampai terjadi. Yang kedua, menceritakan keadaan rumah tangga. Sebaiknya dibicarakan dengan keluarga di dalam rumah tangga. Kalau itu berkaitan dengan anak-anak, bicarakan dengan suami. Kalau itu berkaitan dengan suami, diajak bicara suaminya, saya ada masalah dengan Anda, saya ingin bicara. Suami juga begitu, ada masalah dengan istrinya, diajak bicara istrinya, saya ingin bicara, saya ada masalah dengan Anda. Terbuka. Selesaikan di situ. Cuma buruknya kita, cara berkomunikasi ini tidak jalan. Kalau sudah ada masalah, ya sudah, diam-diaman. Suami tidak mau ngalah sama istrinya, istri tidak mau ngalah. Suami besok harus bangun pagi, siapa yang bisa dimintai tolong untuk membangunkannya? Karena merasa gengsi, saya tidak mau bicara lebih dulu, dia menulis surat. Istriku, besok pagi saya 3:30 harus bangun, tolong dibangunkan, tulis surat, taruh di pinggir kasur. Sang istri pun tidak mau kalah, saya tidak mau bicara duluan, ditulisnya, bang, bangun sudah 3:30, ditulis. Tidak seperti itu menyelesaikan masalah. Kalau ingin menyelesaikan masalah, bangun komunikasi yang baik. Ada masalah, bicarakan. Terbuka saja. Dek, saya tidak suka kalau adek melakukan seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apa bisa ketidaksukaan ini bisa adek terima? Oh iya bang, gak apa-apa. Saya siap mengikuti apa yang dinasihatkan oleh abang. Saya tidak akan melakukan begini dan begini sesuai dengan keinginan abang. Terima kasih dek. Kan enak begitu. Terbuka. Kakang Mas, saya tidak bisa begini terus. Kakang Mas kerja dong. Oh iya siap. Kalau itu yang diinginkan, saya akan kerja. Kan enak. Komunikasi seperti itu enak. Terus terang, sehingga terang terus. Bukan iklan Philip. Terus terang, tapi semoga terang terus. Itu dengan komunikasi yang baik. Ya tentunya bahasa-bahasa yang santun yang digunakan, bukan bahasa-bahasa amarah, bukan bahasa-bahasa yang justru akan memperburuk situasi ataupun kondisi. Tapi mungkin sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad, walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.